tepuk tangan yang meriah mana dah? Selamat sore. SNP Indonesia, kita nyanyi sama-sama. Biasa sacinta. Terima kasih. Jangan terlalu. Karena kalau saya bilang, saya akan berpindah karena susah. Kembali jadi sama. Kebotanya mana dulu dong?